Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia di Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV, Yufid TV, Osman TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita pada kesempatan malam hari ini masih membahas bab tentang at-taqwa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masih bersama dengan hadis nomor 60 berapa? 70 ya, hadis ke 70. Nah, ketika itu Al-Imam An-Nawawi, ya hadis ke-70 kita sudah mulai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Atsani," hadis yang kedua, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu," mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, "Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah," sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah. Hulwatun itu manis, khadirah itu hijau. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini menarik. Menarik untuk dipandang dan menarik untuk dirasakan. Jadi dunia itu memiliki dua daya tarik. Daya tarik dari pandangan dan daya tarik dari rasa. Pandangan itu adalah keinginan mata, dan rasa itu adalah keinginan hati. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza istama'a talabu an-nazar wa talabu al-qalb," tatkala sudah bergabung antara keinginan untuk memandang dan perasaan ingin dan keinginan untuk merasakan, maka godaannya sangat sangat kuat. Ya. Nah, dunia di sini memiliki dua hal yang menarik. Dipandang juga enak, dirasakan juga enak. Hulwatun itu dalam masalah perasaan, sementara khadiratun dalam masalah pandangan. Jadi digabungkan dua hal ini dalam masalah masalah dunia. Ini menjadikan dunia itu betul-betul betul-betul menarik. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menghidupkan si fulan, mematikan si fulan. Kemudian si fulan mati, hidup lagi si fulan yang lainnya. Kemudian si fulan yang kedua mati, hidup si fulan yang ketiga. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini siapa yang paling ikhlas dalam beramal, siapa yang paling sesuai amalannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah namanya ikhlas dan mutabaah. Ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan yang singkat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 dan 70. Kehidupan yang singkat ini hendaklah kita isi dengan kesolehan, ini amal amal soleh, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian potongan akhir dari hadis ini yang berkaitan dengan masalah ketakwaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita, ya. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap dunia. Apa artinya berhati-hati terhadap dunia? Arti berhati-hati terhadap dunia adalah menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walihada qol, ketika beliau menerangkan hadis ini, beliau mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqud dunya, artinya adalah qumu bima amarakum bihi watruku ma nahakum anhu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Wala taghurrannakum halawatud dunya. Jangan kalian sampai tertipu dengan manisnya dunia, ya. Karena dunia itu memang menipu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Surat Luqman ayat 33. Ya, janganlah kalian terperdaya. Janganlah kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan kalian terpedaya oleh syaitan. Ya, janganlah kalian terpedaya oleh syaitan. Ini arti fatakut dunia. Jadi arti takut kita takut terhadap dunia adalah menjalani kehidupan dunia dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ini arti fataku dunia. Arti takwa, ya, takut terhadap dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Ya, takutlah kalian kepada wanita. Apa artinya fattaqun nisa? Arti fattaqun nisa adalah waspada terhadap godaan wanita. Ya. Wanita yang mana, Ustaz? Wanita yang mana saja? Entah wanita itu adalah istri kita, ataupun wanita itu adalah wanita selain istri kita. Ya. Jadi wanita itu adalah wanita istri kita, ataupun anak kita, ataupun ibu kita, ataupun nenek kita. Fattakun nisa. Hati-hati terhadap fitnah wanita, ya, godaan wanita. Jadi wanita itu ada yang halal, ada wanita yang tidak halal. Wanita yang halal bagi kita dalam arti dia adalah mahram. Halal itu boleh kita bersalaman dengan mereka, boleh kita berkhulwat menyepi dengan mereka, boleh kita ini safar dengan mereka, ya, seperti ibu kita, saudari kita, istri kita, anak perempuan kita, bibi kandung kita. Bibi kandung itu artinya betul-betul bibi kita, ya, bukan istri dari apa? Istri dari paman. Ya, kalau istri paman itu bukan bibi kandung, itu namanya bibi ipar. Dan itu termasuk dalam deretan ipar. Ya, hati-hati itu. Nganggepe bibi sebule apa? Bukan, enggak ada hubungan darah. Ini enggak boleh kita. Hati-hati. Ya. Termasuk saudari ipar, ya, saudari ipar, istri adik kita, ya, itu adik kita laki-laki, dia punya istri, itu ipar kita. Mungkin juga istri kakak kita laki-laki, dia punya istri, nah, itu juga termasuk ipar. Ini adalah wanita-wanita yang bukan mahram. Ya, kita bicara wanita yang mahram. Wanita itu ada yang mahram, ada yang bukan. Nah, fitnah wanita yang mahram bagaimana? Ya, dibatasi. Cara menanggulanginya adalah dibatasi pergaulan dengan mereka, ya. Jangan sampai menyibukkan kita. Tadinya mungkin sebelum nikah rajin sholat, rajin ibadah, rajin tolabul ilmi. Begitu nikah, sholatnya mundur, ibadahnya mundur, talabul ilminya juga mundur. Ya. Ini jangan sampai kita tersibukkan oleh wanita. Fattaqud dunya wattaqu an-nisa. Ya, hati-hati dari godaan wanita. Di antara wanita adalah wanita-wanita yang mahram kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Nah, dan di antara wanita yang juga harus kita waspadai adalah wanita-wanita yang bukan mahram kita, ya, yang tidak bukan mahram itu yang boleh kita nikahi, ya, yang boleh kita nikahi. Ya. Bagaimana godaan mereka atau menghindari godaan mereka? Fattaqun nisa terhadap mereka itu bagaimana? Bagaimana menghindari godaan wanita? Ya, jangan ikhtilat, jangan campur baur. Jangan bersalaman dengan wanita yang bukan apa? Bukan mahramnya, teman sekolahnya, kemudian apa? Bu gurunya. Ya. Kemudian apa? Kakak iparnya. Kemudian adik iparnya. Nganggepnya adik. Si ipar itu nganggep kita kakak. Tapi kita nganggap dia adik. Ini bahaya ini seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-hammu maut." Al-hammu al-maut. Ipar itu adalah bisa mendorong seseorang ke dalam kematian. Al-hammu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ini menyebabkan seorang bisa binasa. Ya, karena sudah menganggap saudara, curhat, akhirnya curhat, bonceng sana, bonceng sini, "Dik, tolong Mas Murai iso ngeterke aku." Ya, neng pasar terno, ya. Dan seterusnya, ini bahaya, ya, bahaya. Nah, ini ipar, tidak boleh bersalaman, ya, yang bukan mahram, tidak boleh berboncengan, tidak boleh ikhtilat, campur baur, ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Ini perlu diwaspadai. Siapa yang punya tanggung jawab dalam dunia pendidikan, semaksimal mungkin dijauhkan dari ikhtilat, dari percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Karena kata para ulama, al-ikhtilatu aslu syarrin wabaliyah. Ikhtilat itu campur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, yang boleh menikah satu sama lain, itu adalah aslu kulli syarrin wabaliyah, sumber segala keburukan dan bencana, ya, sumber segala keburukan dan bencana. Ini perlu kita perhatikan, ya, siapa yang punya lembaga pendidikan atau yang mau mengadakan lembaga pendidikan atau yang mau mengadakan kegiatan, ini hati-hati dalam masalah hal-hal seperti ini. Fa'il ikhtilat aslu kulli syarrin wabaliyah. Sumber dari segala keburukan dan kehancuran adalah ikhtilat. Bahaya sekali. Dan musuh-musuh Islam itu tahu sekali tentang fitnah ini. Musuh-musuh Islam itu tahu sekali tentang fitnah wanita. Karena mereka juga merasakan hal itu. Makanya di dalam lanjutan hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Fitnah yang terjadi, godaan yang pertama kali terjadi di Bani Israil adalah tentang wanita. Kerusakan mereka itu adalah karena apa? Karena wanita. Hati-hati. Ketika mereka merasakan hal itu, maka mereka pun tahu bahwa hal itu senjata yang ampuh bagi umat Islam, bagi menghancurkan umat Islam. Senjata yang ampuh bagi mereka untuk menghancurkan umat Islam. Kuncinya wanita. Maka banyak sekali usaha-usaha untuk mengeluarkan wanita dari fitrahnya. Ya, banyak sekali usaha-usaha mereka untuk mengeluarkan wanita dari fitrahnya. Dari ketundukan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak heran kalau sekarang muncul mungkin pendapat misal jilbab tidak wajib. Ya. Walaupun yang kalau dilihat ini bukan musuh Islam, Ustaz, ini orang Islam juga yang bicara. Iya, orang Islam tapi sudah kemakan apa namanya? Syubhatnya musuh Islam. Ya, dia sudah mengambil pemikiran-pemikiran liberal. Pemikiran-pemikiran musuh Islam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Jilbab itu hanya sekedar budaya Arab. Ya. Padahal kalau kita cek lebih dalam, budaya Arab jahiliyah ini kum blejet. Enggak pakai jilbab. Itu budaya Arab jahiliyah. Wong dalam ibadah mereka itu tawaf di Ka'bah. Kalau enggak punya baju ya sudah telanjang. Bahkan itu adalah manasik mereka. Itu dalam ibadah loh. Apa maning? Ya, dalam ibadah saja apa? Enggak pakai baju apalagi di luar ibadah tentunya lebih dahsyat lagi. Tersingkap aurat bagi mereka adalah hal-hal yang biasa. Makanya terkenal di kalangan mereka itu ada perzinaan-perzinaan banyak sekali, masya Allah, sebelum datangnya Islam. Itu asal dari budaya Arab. Asal budaya Arab jahiliyah itu enggak pakai jilbab. Ya, enggak pakai jilbab. Nah, bahkan seperti saya katakan tadi, banyak di masa-masa jahiliyah itu prostitusi. Ya, bahasa apa namanya? Bahasa yang kurang keren sekarang itu prostitusi, ya kan? Atau wanita tuna susila. Padahal bahasa kerennya yang menakutkan itu banyak sekali perzinaan. Ya, prostitusi itu adalah perzinaan. Wanita tuna susila berarti wanita pezina. Itu bahasa yang pas supaya kita ini merasa takut. Ya. Bukan tuna susila itu disejajarkan dengan yang lain. Tidak. Tuna susila itu adalah istilah yang terlalu melembutkan suasana, ya, melembutkan keadaan sesungguhnya. Ibaratnya kalau, mohon maaf, orang yang tidak bisa melihat apa? Tuna netra, itu pas. Orang yang tidak bisa mendengar, tuna rungu. Yang tidak bisa berbicara, tuna bicara. Yang tidak punya anggota apa? Tangan gerak kaki, tuna daksa, ya kan? Kalau enggak punya kepala. Yang enggak punya kepala itu tuna kalengan. Itu kepalanya dah enggak ada, itu tuna di dalam kaleng, ya. Tuna kalengan. Alhamdulillah enggak ada di sini yang tuna kepala kemudian jalan-jalan toh. Nah, alhamdulillah. Maka subhanallah, termasuk tuna susila. Ini sebetulnya sudah kehancuran, tapi tetap diistilahkan dengan apa? Tuna. Beda dengan tuna wicara, tuna rungu, tuna. Itu adalah ciptaan Allah. Dan mereka sempurna dalam kondisinya. Sempurna dalam kondisinya. Allah itu cabut sebagian nikmat dari mereka, tapi Allah gantikan sisi nikmat yang lain. Sementara kalau orang yang dikatakan tuna susila, dia pencari nikmat, tapi sehat. Hakikatnya adalah penyebab kehancuran. Tidak ada. Maka yang paling tepat adalah pezina. Ya, pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita semua. Nah, musuh-musuh Islam tahu ini. Makanya banyak, apa namanya tadi, pemikiran-pemikiran liberal musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mengikis ajaran Islam. Mulai dari masalah tadi jilbab enggak wajib, kemudian mulai dari masalah wanita yang harusnya mengurusi rumah tangga akhirnya dikeluarkan. Wanita itu sekarang masya Allah diserang dari berbagai macam sisi, diserang dari mode pakaian, diserang dari mode rambut, diserang dari mode apalagi, pokoknya macam-macam. Bagaimana mereka mempercantik wajah? Bagaimana mereka memperamping lengan? Yang laki-laki senangnya apa? Kekar, yang perempuan senangnya? Wah, gitu. Jadi ihtimam itu perhatian utama mereka itu bagaimana supaya wanita itu konsentrasi pada wajah ben ayu, awak ben langsing, giginya biar bagus, rambutnya biar bagus, badannya biar seksi, dan seterusnya. Ini iklan luar biasa, ya. Ditampilkan model rambut demikian, sehingga ketika tahun-tahun 80 atau mungkin tahun 70 ada bintang film terkenal dengan model rambut terkenal, maka ikut-ikutan semuanya. Nanti tahun 80 muncul lagi model rambut dengan bintang film tertentu, muncul lagi. Kemudian tahun 90 ada bintang film dengan model rambut tertentu, muncul lagi. Belum pakaian yang mereka pakai. Ya. Pakaian yang memperlihatkan apa namanya? Ketiaknya, memperlihatkan belahan dadanya, memperlihatkan belahan kakinya dan seterusnya. Wanita-wanita sekarang ini akhirnya masya Allah termakan oleh mode. Ini usaha musuh-musuh Islam yang tidak terasa sudah diambil oleh kaum muslimin. Mereka ikut-ikutan untuk mempromosikannya. Promosi pakaian-pakaian yang kurang kain. Ya, ngepres di badan. Sehingga boleh kita sangat miris sekali, boleh kita katakan, banyak wanita keluar tapi pakai pakaian dalam. Ya, jadi celana yang ngepres banget itu, yang bahannya tipis banget itu, namanya apa itu saya nggak tahu, ya kan? Yang harusnya mungkin untuk daleman dipakai untuk di luar dan bangga, nggak ada rasa malu. Subhanallah, mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita semuanya. Termasuk pakaian atas yang boleh dikatakan itu pakaian dalam, tipis, nerawang, metet dan lain-lain. Ya. Sifati dengan sifat-sifat yang terserah Anda. Ya kan? Dipakai di luar. Ini juga adalah apa? Usaha musuh-musuh Islam untuk bagaimana wanita itu rusak. Maka ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang punya anak perempuan, dijaga betul-betul. Dari kecil, kalau bisa dilatih dengan pakaian-pakaian muslimah. Namanya bocah wedok niku nggih dilatih nganggo rok. Ya. Itu wajar sudah. Jangan dari kecil dipakai apa? Celana, kecuali untuk daleman, dobelan. Enggak apa-apa. Tapi latih dengan rok, ya. Rok yang panjang. Begitu seterusnya. Walaupun kalau kecil belum wajib untuk pakai jilbab. Tapi tetap dilatih. Ya dilatih untuk pakaian-pakaian yang sopan. Jangan pakaian dari kecil dilatih pakaian yang nampakkan wudel. Ya, nanti dia akan terdidik dengan senang terhadap pakaian-pakaian seperti itu. Ini dari sisi pakaian. Dari sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan sekarang banyak sekali tenaga-tenaga wanita dibutuhkan. Tidak terasa kaum muslimin mengaminkan hal itu. Jadi mengatakan iya, memang kita butuh tenaga-tenaga wanita. Kerjaannya lebih rapi, lebih disiplin, gampang diatur. Apalagi penampilannya lebih menarik, lebih sopan, dan yang lain-lain. Masya Allah. Dengan alasan-alasan seperti itu, sehingga banyak perusahaan-perusahaan menarik tenaga kerja wanita. Akhirnya, pekerjaan yang seharusnya itu adalah bidangnya kaum laki-laki untuk menafkahi siapa? Keluarganya. Diambil oleh wanita. Sehingga banyak laki-laki pengangguran. Masya Allah. Ini kan sangat mengenaskan. Kalau sudah laki-laki itu menganggur, pemuda menganggur, padahal dia masih apa? Kuat. Maka masa muda dan kekuatan itu menjadi mafsadah. Apabila ada seorang pemuda yang masih muda, dia masih kuat, kemudian nganggur, enggak punya kerjaan, ini mafsadah kullal mafsadah. Kerusakan ini sudah. Karena kalau mereka udah enggak punya pekerjaan bagaimana? Ya adanya bikin kerusakan. Mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya sekarang saya baru ngobrol kemarin dengan sebagian teman itu ya. Sekolah saya sekolah misalnya. Kita sekolahan. Banyak sekolahan itu orientasinya adalah pekerjaan. Tapi kita bisa bayangkan berapa jumlah lulusan dan berapa lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya. Mungkin jumlah lulusan apa? Ribuan. Yang tersedia minim sekali. Ini berpeluang untuk terjadinya pengangguran. Nah, pemuda kuat nganggur itu bahaya sekali. Nah, ini arahan dari musuh-musuh Islam ini. Tarik wanita sebanyak-banyaknya dari rumah, masukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, sehingga laki-laki enggak ada kesempatan untuk bekerja. Tinggal mereka di rumah-rumah mereka menjadi pengangguran, rusak. Ini bahaya sekali. Ya, bahaya, bahaya sekali. Ini diantara apa namanya usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan negara kaum muslimin. Walaupun yang pelaksananya terkadang kaum muslimin juga. Maka kita berusaha semaksimal mungkin mulai dari kita. Bagaimana keluarga kita, terutama kaum wanita kita ini terjaga, ya. Mereka betul-betul mengoptimalkan keberadaan mereka di rumah, ya. Kalaupun mereka ada kegiatan adalah kegiatan yang sesuai dengan fitrah mereka, mengajar sama wanita misalnya, atau bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh kaum wanita misalnya. Misalnya bidang yang dibutuhkan wanita, ya berarti kalau zaman sekarang misalnya perawat wanita untuk merawat pasien wanita, dokter wanita untuk merawat pasien wanita, begitu. Jadi jangan sampai kandungan kok malah yang ngambil jurusan apa? Laki-laki. Misalnya begitu. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah, fitnah wanita sejak zaman dahulu. Sebagian atau banyak ahli tafsir yang menyampaikan tentang kisah seorang pendeta yang bagaimana bahayanya fitnah wanita. Kisah seorang pendeta yang hidup sekian tahun dengan ibadahnya, tapi dia terjerumus ke dalam kehancuran gara-gara apa? Wanita. Dikisahkan ada 5 orang bersaudara, yang 4 laki-laki, satunya wanita. Yang 4 ini kemudian dikisahkan akan ikut sebuah kegiatan perjalanan, entah jihad, entah perjalanan yang jauh. Sehingga mereka pun akhirnya ingin menitipkan adiknya ini ke orang yang terpercaya. Di kampung itu enggak ada yang terpercaya kecuali sang ahli ibadah. Tadinya ahli ibadah ini mau dititipin, enggak mau. Tapi kata mereka 4 orang itu, dah, pokoknya tak bikinkan rumah terpisah saja kami. Bikinkan rumah terpisah, tugas kamu hanya sekadar apa? Menyiapkan makanan untuk dia. Akhirnya betul, bikinkan rumah terpisah yang cukup berjarak dari tempat ahli ibadah tadi. Sementara ahli ibadah hanya sekadar menyiapkan apa? Makanan. Setiap hari cuma buka pintu itu ahli ibadah, taruh makanan depan pintunya, dia sendiri tutup. Ya, akhirnya sang wanita keluar dari rumahnya yang dibuatkan oleh kakak-kakaknya, berjalan mengambil makanan di depan pintu sang ahli ibadah. Terus berlalu waktu seperti itu. Setan datang membisiki, kamu gak kasihan, wanita keluar dalam. Keluar terlalu jauh ngambil makanan, terlalu bahaya, kamu kan laki-laki. Coba kalau ada apa-apa. Ya kan, bisikannya maut, ya kan? Akhirnya kemudian iya betul juga ya. Nah, taruh depan pintu sana, akhirnya diantar. Yang ngantar makanan sekarang siapa? Sang ahli ibadah, taruh depan pintunya yang wanita. Kemudian setelah itu apa? Ketuk, tinggal pergi, sudah selesai. Ya, akhirnya sang wanita keluar menjulurkan tangan, kemudian apa namanya? Ambil makan di dalam. Terus berlalu, setan datang kembali dan mengatakan, kasihan bu, makan enggak ada temannya, jangan-jangan juga enggak dimakan. Cobalah paling enggak tanya kan, sudah dimakan atau belum. Ya kan? Betul juga, ya kan? Datang ke sana, gimana? Sudah dimakan? Sudah. Dah, selesai, ambil. Seperti itu berjalan sampai datang lagi setan. Kasihan cuma ditanya kayak gitu. Dia kan sedih ditinggal kakak-kakaknya, enggak ada temannya. Ente laki-laki, ente senang ibadah, ya kan? Sementara dia perempuan, kadang kan pikirannya macam-macam. Cobalah temani ngobrol, ya kan? Akhirnya betul juga, ya. Temani ngobrol, masya Allah. Sampai ngobrol di depan pintu, sana di dalam pintu, sini di luar pintu ngobrol, masya Allah, ya kan? Berlalu waktu seperti itu, kemudian dikatakan lagi datang setan, kasihan ente ngobrol di dalam. Ya masa seperti itu, cobalah hibur dia ketika makan, diajak ngobrol. Akhirnya masuk ngobrol sampai terjadilah apa yang terjadi. Kisah ini walaupun kisah Israiliyah, akan tetapi kita bisa mengambil apa? Ibroh yang sangat dalam. Bahwa fitnah wanita itu memang sangat besar. Maka kita harus hati-hati terhadap wanita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Naam, Allahumma amin. Fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal pertama kali fitnah yang terjadi di kalangan bani Israil adalah dalam masalah wanita. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini hadis ke-70. Ya, hadis ke-70. 70. Insyaallah taala kita akan segera memasuki hadis berikutnya, yaitu hadis ke-71. Paling tidak kita baca matan kemudian kita artikan insyaallah keterangannya pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah mengucapkan doa. Kebiasaan beliau adalah mengucapkan doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al huda, dan aku mohon kepadamu at tuqa, aku mohon kepadamu al afafa, dan aku mohon kepadamu al ghina. Insyaallah taala akan kita terangkan makna dari masing-masing permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu huda? Dalam hal ini adalah ilmu, ya. Kemudian apa itu taqwa? At-tuqa. Dalam hal ini adalah taqwa, ya. Wal afafa, dalam hal ini adalah menahan diri dari segala macam perbuatan haram. Wal ghina, dan diberi kemandirian, izzun nafas, tidak butuh kepada yang namanya makhluk dan hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus memintanya. Insyaallah taala akan kita terangkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.